cepat, gratis ongkir. Cepat dan gratis, hanya di Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Cepat dan gratis, hanya di Lazada. Cepat, cepat, cepat, cepat kirimnya. Gratis, gratis, gratis, gratis ongkirnya. Cepat, cepat, cepat, cepat kirimnya. Gratis, gratis, gratis, gratis ongkirnya. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir.